Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab ma la yajuz minal la'ib wal muzah, bab perkara yang dilarang dalam permainan atau senda gurau. Atau lebih tepatnya juga, perkara yang dilarang yang ada unsur bermain-main atau senda gurau. Barakallahu'alaikum. Kita semuanya tahu barakofikum bahwasanya tindak tanduk manusia, perilaku kesehariannya barakofikum itu diatur dalam Islam. Kalau ternyata perkara tersebut menimbulkan, memunculkan madorot baik pada diri sendiri maupun orang lain, maka haram. Kalau tidak menimbulkan madorot, apalagi manfaat, maka itu masyru', disyariatkan. Terkadang sampai derajat wajib, terkadang hanya mustahab atau mandub, ya, disunnahkan. Ada juga perkawikum yang itu boleh-boleh saja, mubah. Maka pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan ketika ada unsur bermain-main dan bercanda. Itu yang bagaimana? Akan disebutkan dalam hadis yang akan dibaca berikut ini barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Asim ibnu Ali telah menceritakan kepada kami Asim bin Ali, qolah, beliau berkata, haddatsana Ibnu Abi Dzibin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzibin, an Abdullah ibn Sa'id, dari Abdullah bin Sa'id, an abihi, dari ayahnya, ya, berarti As-Sa'id ibn Yazid, an jaddihi, dari kakeknya, dari kakeknya Sa'id, berarti Yazid ibnu Sa'id, Yazid ibnu Sa'id. Hadis ini barakallahu'alaikum adalah hadis Yazid bin Sa'id aslama yaumal fathi, beliau masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Yazid bin Sa'id, seorang sahabat barakafikum, yang masuk Islam ketika Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'ni yaqul, kata Yazid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, la ya'khud ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan, la ya'khud ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian mengambil mata asahibihi la'iban, mengambil barang temannya, mengambil barang seseorang la'iban dalam rangka bermain-main, wala jaddan, barakafikum, walaupun dalam rangka bersungguh-sungguh. Niatnya bermain-main, diambil, sembunyikan. Atau bersungguh-sungguh. Ya, berarti ada unsur sengajaan, paksaan, atau dikatakan dengan pencurian. Kalau itu paksaan berarti gosok. Gosok itu barakallahu'alaikum mengambil barang orang lain dengan cara paksa. Fa'idha akhadha ahadukum aso sahibihi, apabila salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, walaupun hanya tongkat, sesuatu yang remeh mungkin, falyaruddaha ilaihi, maka hendaknya mengembalikan tongkat tersebut kepada pemiliknya, walaupun itu barang remeh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunannya. Jadi hadis ini selain dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Barakallahu'alaikum. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil. Wahassanahu Al-Albani fil Irwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis ini, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang temannya la'iban dalam rangka bermain-main, walajad dan walaupun sungguh-sungguh. Ya, jangan pula mengambilnya dalam keadaan sungguh-sungguh. Al-mata, barang yang dimaksud di sini adalah kullu mayun tafa'u bih. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, maka itu adalah barang yang dimaksud. Segala sesuatu berarti umum. Baik itu makanan, minuman, atau bukan makanan tapi bermanfaat untuk pemiliknya, apalagi orang lain, maka itu disebut mata. Maka Nabi melarang seseorang mengambil segala sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya maupun orang lain la'iban dalam keadaan bermain-main, entah disembunyikan, ya. Wala jaddan, demikian pula tidak boleh mengambilnya dalam keadaan bersungguh-sungguh. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau menyatakan makna la'iban wala jaddan, dilarang mengambil barang temannya dalam rangka bergurau ataupun sungguh-sungguh, maknahu ayyakhudahu ala wajhil hasl, mengambil dalam rangka bermain-main, ala sabilil muzah atau bersenda gurau, thumma yahbisuhu anhu wala yarudduhu. Kemudian setelah mengambil, terkadang niatannya itu untuk menahan barang tersebut, tidak mengembalikan. Maka itulah yang dimaksud dengan wala jaddan, jangan mengambil dalam keadaan walaupun bersungguh-sungguh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau mengambilnya dengan sungguh-sungguh, annahu sariqah, maka itu adalah bentuk pencurian. Dikarenakan ada unsur tidak mengembalikan, menahannya. Ya, tidak mengembalikan, maka itu ada unsur pencurian. Maka jelas-jelas lebih haram lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang pertama, barakakum, hikmah dari larangan hadis ini, hikmah dari larangan mengambil barang orang lain baik niatannya hanya bergurau lalu dikembalikan, atau niatannya memang menahannya tidak mengembalikan, ada unsur pencurian. Hikmah larangan atau alasan larangan tersebut adalah li'annahu la fa'idata fihi. Li'annahu la fa'idata fihi. dikarenakan tidak ada faedahnya dia melakukan hal tersebut. Tidak ada faedahnya. Tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan pahala. Alasan yang kedua, bal qad yakunu sababan li idkhalil ghaib wal adza ala sahibil mata'. Sebab yang kedua adalah hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya rasa marah dari pemiliknya dan menyakiti pemiliknya. Ya, tersinggung, marah, merasa tersakiti. Karena mungkin keadaan pemilik barang tersebut ketika itu sedang serius, tidak ingin bergurau. Akhirnya dicandain, diguroin. Dalam keadaan barakah fikum hatinya tidak fresh ketika itu. Tidak pas untuk bergurau ketika itu. Maka tersinggung, marah. Atau tersakiti mungkin dikarenakan ya menimbulkan kerugian bagi pemilik barang tersebut. Walaupun hanya bergurau. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sahihnya. Bahwasanya Abdurrahman bin Abi Layla menceritakan, haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabi alaihi salatu wassalam. Setelah menceritakan kepada kami sahabat-sahabat Nabi bahwasanya pernah suatu ketika mereka mengadakan perjalanan malam bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dalam perjalanan tersebut, safar tersebut, fana marajulun minhum, ada salah seorang ya yang tidur, mungkin sudah waktunya istirahat. Fantolaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa'akhadahu fafazi'a. Lalu sebagian orang yang melakukan perjalanan bersama Nabi ini mendatangi orang yang tidur menuju tali miliknya. Tali miliknya orang yang tidur tadi kemudian diambil tiba-tiba. Ya, entah barang atau tali. Fafazi'a, maka yang tertidur tadi terkejut. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda menegur, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti, membuat terkejut muslim yang lainnya. Walaupun mungkin niatannya adalah bergurau, tidak boleh. Berarti hukumnya haram. Barakah hukum. Karena hukum asal larangan adalah haram. Barakallahu. Ini menunjukkan ya sebagian orang yang safar bersama Nabi mengambil barang tanpa sepengetahuan, mengambil tali tanpa sepengetahuan pemiliknya, apalagi dalam keadaan tidur. Ya, walaupun mungkin barakallahu fikum niatannya adalah main-main, ternyata menimbulkan madorot, terkejut, bisa marah, bisa tersinggung, bisa dendam, maka Nabi menegurnya, la yahillu li muslimin ayyurawwi a musliman, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk muslim dan muslimah, ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ada nasihat, keterangan para ulama, yakni an-nahyu anil muzah al-mamnu'u atau al-mamnu'i syarhan, larangan bersenda gurau, larangan bercanda yang ada unsur, ya, dilarang menurut syariat. Apa itu yang ada unsur dilarang menurut syariat ketika bercanda? Ada unsur kedustaan, ya, barakatuhum. Atau ada unsur membuat orang yang digurauin, dicandai tadi tersinggung, barakallahu fikum, ya, atau marah, atau yang lain-lain mengalami kerugian, menimbulkan madorot. Wa anil la'ibi kadzalik, demikian pula larangan untuk bermain-main apabila permainan tersebut, tindakan tersebut, walaupun niatannya main-main, ternyata dilarang dalam syariat, maka itu dilarang. Ya, bermain-main perkara yang membahayakan, perkara yang memadzaratkan, yang bisa menimbulkan permusuhan, ya, kemarahan, maka dilarang. Wa kilal amroin la fa'idata fihima, maka kedua perkara tadi, bermain-main yang tidak ada faedahnya, bersenda gurau yang tidak ada faedahnya, maka keduanya adalah perkara yang tidak bermanfaat. Dari sisi mana tidak bermanfaatnya? Ya, ada orang bermain-main membuat orang lain marah, atau bermain-main yang ternyata tidak ada faedahnya. Dari sisi mana kok tidak berfaedah? Ya, mengapa tidak dianggap tidak berfaedah? Fallaibu fihi tati'un lil waqti. Permainan yang dianggap tidak berfaedah adalah dikarenakan pada permainan tersebut hanya menyia-nyiakan waktu. Beda kalau permainannya ini barakallahu fikum adalah menghilangkan kepenatan, dikarenakan sebelumnya dia belajar, sebelumnya dia ibadah, sebelumnya dia ada urusan-urusan yang bermanfaat untuk dunianya. Jam istirahat bermain dengan permainan yang boleh, yang tidak ada barakallahu fikum larangannya misalkan. Wa fihi abas, dan permainan yang dilarang itu dilarang dikarenakan abasun, sia-sia. Ada yang dilarang, ada yang diharamkan. Yang diharamkan ya barakallahu fikum yang tidak ada manfaatnya, tidak memberi kesehatan pada tubuhnya, ya, menimbulkan permusuhan, adanya pemborosan, menimbulkan permusuhan, kemarahan, memadzaratkan orang lain, mengganggu orang lain, walaupun diri sendiri, maka itu permainan yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Nabi dilarang, apa Nabi melarang berkafikum seseorang itu kalau hendak bergurau, bermain-main, ya dia mengambil barang saudaranya yang dengan itu berkafikum menyebabkan marah bagi pemiliknya, permusuhan dan merusak ukhuwah imaniyah. Dan permainan atau senda gurau yang tidak ada faedahnya, wasilatun ilasyar, ternyata adalah wasilah menuju kejelekan. Wa ila hadamil ukhuwah al-imaniyah, permainan, tindakan, main-main, atau dia sungguh-sungguh tapi memberikan madorot, itu menjurus kepada rusaknya ukhuwah imaniyah yang telah dibangun sebelumnya. Barakabikum. Oleh karena itu tidak boleh seseorang mengambil barang orang lain dengan paksa. Yang boleh diambil dari barang orang lain adalah biti bin min nafsihi, yang berasal dari kerelaan pemilik barang tadi. Itu boleh diambil. Misalkan ya kita mengambil untung dari jual beli, transaksi jual beli. Kita kan mengambil barang dari orang yang membeli barang kita, maka itu mengambil berarti sesuai kerelaan. Biti bin min nafsihi, sesuai kerelaannya. Atau kita mengambil ya infak orang yang menginfakkan hartanya sebagian, sedikit atau banyaknya. Itu yang dimaksud dengan biti bin min nafsihi. Ya, berdasarkan kerelaan dirinya. Maka boleh barakahikum. Ya. Adapun tanpa kerelaan dirinya, apalagi tanpa sepengetahuannya, ya, la yahillu malum ri'in muslim illa bitibin min nafsihi, tidak halal hartanya seorang muslim untuk diambil illa bitibin min nafsihi, kecuali berdasarkan kerelaan dari dirinya, keikhlasan dari dirinya dengan dia bersedekah, ya berinfak, kemudian memberikan sebagai hadiah, maka boleh diambil. Atau barakafikum, dia memberikan untung upah atas jual beli, maka itu boleh. Adapun zakat, kalau memang itu adalah kewajiban muslim tersebut atau mengaku muslim tapi tidak menunaikan zakatnya, maka adalah kewajiban dan hak bagi seorang penguasa atau wakilnya untuk mengambil secara paksa apabila dia pemilik harta ini tidak mau mengeluarkan zakatnya dalam keadaan sudah tiba waktunya. Barakatuhikum. Kemudian waman waqa'a fi syai'in min dzalik fa 'alaihi at-taubah. Barang siapa yang melakukan sedikit saja dari mengambil barang saudaranya baik dengan niatan main-main atau sungguh-sungguh, maka wajib baginya bertaubat. Bertaubat itu berhenti, tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya. Wa alaihi al-istighfar, dan wajib baginya untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah dan meminta kehalalan kepada saudaranya yang telah dia sakiti dikarenakan dia mengambil barang saudaranya baik dengan bermain-main atau sungguh-sungguh. wa talabus samah mimman asaa ilaihi minal muzah, dan wajib bagi orang yang melakukan perkara yang haram tadi, dia meminta kerelaan, meminta ya maaf dari orang atau kepada orang yang telah dia sakiti, yang telah dia perlakukan dengan jelek dikarenakan senda gurau-nya. Wa yajibu an ya'lama anna dinal Islam yad'u ilal jiddi fil umur, dan wajib bagi orang tersebut untuk mengetahui bahwasanya agama Islam itu menyeru kepada kesungguh-sungguhan dalam segala perkara. Ya, agama Islam itu bukan agama yang dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam muamalahnya adalah perkara yang main-main. Tidak ada yang main-main. Ketika sholat, ya harus sungguh-sungguh. Bagaimana supaya sholatnya diterima? Harus ikhlas dan ittiba'ur rasul, sesuai dengan bimbingan Nabi. Ya, barakallahu'alaikum. Demikian pula puasanya, zakatnya, hajinya, amar ma'ruf nahi mungkar, taklimnya atau ibadah yang lainnya. Baik muamalah dia dengan Allah, muamalah dia dengan manusia, muamalah dia dengan sesama, dengan orang tua. Maka tidak ada yang dilakukan setengah-setengah. Harus dengan kesungguh-sungguhan. Itulah Islam. Mengajak, menyeru kepada kesungguh-sungguhan dalam segala perkara. Wa ila badril juhud fi ma yanfa'ul insan fi sya'ni dinihi wa dunyahu allati yahtaju ilaiha min wajhin syar'i, dan wajib bagi seorang untuk mengerahkan kesungguh-sungguhannya pada perkara yang bisa memberikan kemanfaatan kepada seseorang, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Yang dibutuhkan ya pada perkara tersebut sesuai syariat. Oleh karena itu, kalau tindakan mengambil barang saudaranya main-main atau sungguh-sungguh, maka itu tidak mendatangkan manfaat untuk orang lain, baik dari sisi agama juga dunianya, tidak ada manfaatnya. Maka itu dilarang. Fa'idha kanal muslimu jaddan istafada min waqtihi. Kalau seorang muslim itu dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan perkara yang bermanfaat pada agama maupun dunianya, maka waktunya yang dia habiskan akan berfaedah. Waktunya yang dia habiskan akan berfaedah. Walaupun dia capek, walaupun dia mungkin terkurangi sedikit hartanya, walaupun mungkin dia tidak mendapatkan hasil, namun mendapatkan hasil dari berupa pahala ya atas kesungguhan dia, keikhlasan dia. Barakallahu fikum. Istafada min hayatihi, dan seorang muslim apabila dia bersungguh-sungguh dalam urusan agama atau dunianya, maka kehidupan dia itu akan berfaedah. Ada manfaatnya. Tidak sia-sia. Wa kasabal hasanat, dan amalan dia tadi yang bersungguh-sungguh dalam perkara dunia maupun agamanya, dalam perkara dunia yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, dianggap sebagai usaha yang baik, wa bata'ada anisayyi'ati allati ya'ti min tariqil la'ib atau min tariqil la'ib wa ya'ti min tariqil muzah. Dan hendaknya seorang insan itu, seorang muslim, dia menjauhi perkara-perkara jelek yang datang dengan sebab bermain-main atau dengan sebab bersenda gurau. Ya, barakallahu. Jadi bermain-main, permainan dalam Islam itu ada dua ya. Yang mubah, yang boleh. Ada juga yang barakamikum dilarang. Yang dilarang apabila tidak ada faedah padanya. Ada unsur kedustaan, pemborosan, tasabbuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir, ya, merugikan orang lain, menyia-nyiakan waktu, barakallahu. Tapi kalau itu ada manfaatnya untuk dunianya misalkan, ya, supaya badannya lebih sehat dengan dia berolahraga atau olahraga yang barakallahu permainan tersebut tidak melanggar syar'i, tidak ada mukhalafah, ya, pelarangan, pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, maka hukum asalnya boleh. Apalagi kalau dia meniatkan, ya, supaya kuat dalam beribadah dengan permainan dia, olahraga dia, maka dia mendapatkan pahala. Fal wajib al-hirsu alal-jiddi fit tasarrufat. Maka wajib bagi seseorang untuk tetap bersemangat dalam bersungguh-sungguh di saat bermuamalah. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam bermuamalah dengan muamalah yang baik, berarti dia tidak bermain-main dengan mengambil barang saudaranya. Ya, barakallahu. Wal hirsu ala himzil awqat. Dan hendaknya seseorang itu bersemangat untuk menjaga waktu-waktunya. Wa hifdzil lisan, dan wajib menjaga lisan. Wa hifdzil jawarihi umuman, dan wajib menjaga seluruh anggota tubuh secara umum. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung. Wal bu'di anil isaati ilal ghair. Dan wajib bagi seseorang menjauhi tindakan menimbulkan kejelekan, menyakiti orang lain. Sawa'un bi'akhdhi malihi, sama saja tindakan menyakiti, membuat jelek orang lain, melakukan kejelekan pada orang lain dengan mengambil hartanya, barangnya, main-main atau sungguh-sungguh. Au tarwi'ihi jaddan au mazihan, atau dia berlaku jelek kepada orang lain dengan menakut-nakutinya. Baik ketika menakut-nakutinya itu sungguh-sungguh, atau bersenda gurau. Sampai kaget, sampai marah. Kullu dzalika la yajuz, maka itu semua tidak boleh. Wal takun ayyuhal muslim kama qil, dan hendaknya wahai engkau seorang muslim menjadi sebagaimana yang dikatakan berikut ini. Fajidda tajidahu khairan tusarru bihi, kesungguh-sungguhanmu dalam kebaikan, akan membuat dirimu menjadi baik dan menyenangkan. Wahdar minal mashi wal idha wal la'ib, dan hati-hatilah, waspadalah dari tindakan bersenda gurau. Bersenda gurau yang dilarang ya. Wal idza, menyakiti. Wal la'ib, dan bermain-main yang tidak ada faedahnya. Hati-hati. Adapun bersenda gurau pernah dilakukan oleh Nabi barakallahu fikum. Namun di situ ada faedahnya. Tidak ada unsur bohong, tidak ada unsur merugikan orang lain. Barakallahu fikum, ketika pernah ada seseorang datang kepada Nabi meminta hewan tunggangan, maka Nabi mengatakan, aku akan memberikan kepadamu anak unta. Orang tadi terheran, kok dikasih anak unta, masa kuat? Anak unta kan kecil, mungkin dia besar. Ya, maka Nabi mengatakan, bukankah induk-induknya unta itu juga melahirkan unta, walaupun untanya besar, bukankah lahir dari induk? Itu. Lahir dari ibu-ibunya. Baru orang tersebut barakallahu fikum ya tidak marah. Ya, tidak merasa terzolimi, karena memang benar yang dikatakan oleh Nabi barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi senda gurau yang dilakukan oleh Nabi yang tidak keluar dari batasan syariat barakallahu fikum. Tapi kalau senda gurau yang memunculkan permusuhan, renggangnya persaudaraan, madorot, dan lain-lain yang semisalnya, maka itu dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca. Jadi mungkin sampai di sini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah wa barakatuh.